بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita sampai di poin kelima. Nah, poin kelima. Qala Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah wa saddada khutahu وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب maka atas dasar itulah, atas dasar perkara tersebut, yaitu selalu seorang talibul ilm menghindarkan diri dan membuang segala unsur kesombongan, kecongkakan, dan bersikap tawadhu, menjaga kehormatan, serta al-hilm, mempunyai kehati-hatian dan sabar di dalam menjalankan al-haq. Fahdhar nawaqid hadhihi al-adabi, maka hati-hatilah kamu, waspadalah kamu dari yang merusak. Nawaqid, perkara-perkara yang membatalkan, yang merusak adab sopan santun ini. Perkara-perkara yang merusak, kecongkakan, dan lawan daripada sikap-sikap tersebut. At-tasarru', tergesa-gesa membuat keputusan, dan tidak sabar dalam menjalani perjuangan di atas ilmu. Fa innaha ma'al ithmi, maka sungguhnya bahwa jiwa ini bila bergandengan dengan dosa-dosa, tuqimu ala nafsika syahidan, akan menjadikan dia terhadap dirimu sebagai syahidan, sebagai saksi, ala anna fil aqli illatan, yaitu bahwasannya pada akal itu ada penyakit. Wa ala hirmanim minal ilmi wal amali bihi, dan dengan akibat dosa itu juga akan engkau saksikan dirimu bahwa dirimu diharamkan dari ilmu dan dari kesempatan untuk beramal dengan ilmu. dengan dosa-dosa nawaqid. Fa innaha, ha kembali kepada nawaqid. Nawaqid hadhil adab, perkara-perkara yang menggugurkan sopan santun tersebut, yaitu kesombongan, kecongkakan, ketergesa-gesaan dan sebagainya tadi. Kalau bergandengan berbagai tabiat-tabiat jelek itu dengan dosa, maka dia akan menjadikan dirimu diharamkan dari ilmu dan diharamkan untuk beramal dengan ilmu. Maksudnya diharamkan dari ilmu dan diharamkan untuk beramal dengan ilmu, yaitu engkau akan terhalang untuk mendapatkan ilmu dengan akibat kecongkakan, ketergesa-gesaan, serta ketidaksabaran atas seru dan sebagainya itu tadi. Itu semua kalau disertai dengan perbuatan dosa maksiat, maka engkau akan sulit memahami ilmu, engkau akan terhalang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu kitab was sunnah. Dan kalaupun mendapatkan ilmu itu, engkau akan terhalang untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian beliau mengingatkan, fa iyyaka wal khuyala'a, hati-hati engkau dari sikap congkak. Fa innahu nifaqun wa kibriya'un, karena kecongkakan itu adalah sifat nifaq, kemunafikan, dan kibriya, kesombongan. Waqad balagha min shiddati tawaqqi minhu 'inda salafi mablaghan, dan di kalangan salaf mereka telah sampai pada sikap syiddati tawaqqi minhu, sangat menjaga diri dari, at-tawaqqi menjaga diri, minhu dari kesombongan, kecongkakan itu tadi. Mereka telah sampai pada tingkatan yang luar biasa untuk menjaga diri dari kesombongan itu. Ya. Wa min daqiqihi, dan termasuk daripada berita yang begitu rinci, daqiq rinci, ya, dari perbuatan salaf yang menjaga diri dari kesombongan itu, kecongkakan, ma asnadahu adh-dhahabiyyu, ialah apa yang diriwayatkan dengan sanadnya oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala fi tarjumati Amr bin Al-Aswad Al-Ansi, tentang tarjumah biografi seorang tokoh bernama, tokoh salaf, Amr bin Al-Aswad Al-Ansi al-mutawaffa fi khilafati Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu ta'ala, yang meninggal dunia pada pemerintahan Abdul Malik, Khalifah Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu ta'ala. Dikatakan dalam riwayat itu, annahu, bahwa Amr bin Al-Aswad Al-Ansi, kana idza kharaja minal masjidi, beliau ini apabila keluar dari masjid, qabada biyaminihi ala shimalihi, selalu memegang tangan kanannya, tangan kanannya memegang tangan kirinya. Fasu'ila an dhalik, beliau ditanya tentang mengapa berbuat demikian ketika keluar dari masjid. Faqala makhafata antunafiqa yadayya. Aku lakukan demikian karena takut untuk kedua tanganku tunafiq, berbuat nifak, kemunafikan. Yaitu dikatakan di sini, diterangkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, qultu, aku katakan, yumsikuha, bahwa Amr bin Al-Aswad Al-Ansi memegang tangannya itu, khaufan min ayyakhtura biyadihi fi masyiatih, karena takut ayyakhtura terbetik di dalam hatinya, biyadihi dengan tangannya itu, alhamdulillah, fi masyiatih dalam jalannya itu, fa inna dhalika minal khuyala, karena kalau terbetik di hatinya tentang tangannya itu, maka yang demikian itu termasuk daripada kecongkakan, yaitu takut dia kalau jalan dengan tangannya yang menyerupai orang-orang yang congkak, dia takut kalau itu adalah sebagai perbuatan kesombongan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan congkak, dengan sombong, dengan tangan yang dibentangkan atau dengan cara-cara yang menyerupai para apa? Para mutakabbirin, orang-orang sombong. Dia takut terbetik di hatinya rasa kebesaran diri ketika dia mengayunkan kedua tangannya dalam berjalan. Maka dia pegangi tangan kirinya dengan tangan kanannya ketika keluar dari masjid supaya tidak mengayun seperti jalannya al-mutakabbirin, jalannya orang-orang sombong. Sampai sejauh itu para salaf menjaga diri dari kesombongan karena takut untuk tumbuh di dalam hatinya rasa congkak. Wa hadzal 'aridu, dan dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah, wa hadzal 'aridu, dan perkara yang menghadang ini, aradha lil ansi rahimahullahu taala, sempat menghalangi bagi al ansi rahimahullah, yaitu Amr bin al aswad tersebut, sehingga beliau bertindak mengatasi problem di dalam dirinya, di dalam jiwanya atau dalam hatinya dengan cara memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya ketika keluar dari masjid. Wahdar da'al jababirati al-kibra, dan hati-hatilah kamu wahai talibul ilim dari penyakit al-jababirah, penyakit orang-orang yang sombong. Al-jababirah yaitu penyakit para penguasa atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Penyakit mereka itu ialah al-kibr, yaitu sombong. Fa innal kibra, karena penyakit sombong ini, ha, penyakit merasa diri besar, wal hirsa, dan penyakit al hirs, yaitu ambisi kepada dunia, wal hasada, dan penyakit hasad, dengki, ya. Awalu dzanbin usiyallahu bihi adalah dosa pertama yang Allah didurhakai dengannya. Siapa yang melakukan pertama kali kemaksiatan kepada Allah dari makhluknya, yaitu iblis la'anatullah alaih. Iya. Perbuatan kedurhakaan yang pertama kali dilakukan oleh makhluk yang pertama kali kepada Allah ini, yang dilakukan iblis dalam bentuk dosa apa? Al-kibir. Sombong. Ketika iblis menolak perintah Allah, sebabnya apa? Kok iblis menolak perintah Allah untuk sujud hormat kepada Adam? Sebabnya karena iblis merasa diri lebih besar dan menganggap Adam lebih rendah daripadanya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, kata iblis. Kibir, ini adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah, yaitu makhluk Allah yang bernama iblis ini. Maka ketahuilah, penyakit kibir, sombong, wal hirs, ambisi kepada dunia, wal hasad, penyakit dengki, ini adalah dosa pertama yang Allah didurhakai dengannya. Iblis mengapa begitu kerasnya di dalam menolak perintah Allah untuk sujud hormat kepada Adam? Ya, ya karena iblis merasa pertama kali karena merasa lebih baik daripada Adam, merasa lebih mulia dari Adam. Kemudian yang kedua, karena iblis hasad, dengki dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Ya. Nah, begitulah. Fatatawaluka ala muallimika kibriyaun. Kata beliau, kata Syekh, maka tatawaluka, engkau menjulurkan lidahmu untuk mencari keaiban muallimika, gurumu, itu adalah kibria, adalah termasuk dari kesombongan. Engkau merasa lebih tinggi dari gurumu, merasa lebih pintar dari gurumu, itu adalah termasuk kibria, kesombongan. Wastinkafuka amman yufiduka, dan istinkaf yaitu merasa istinkaf yaitu mengingkari atau kedurhakaanmu amman yufiduka terhadap orang yang pernah memberikan kegunaan kepadamu, mimman huwa dunaka kibriyaun, yaitu dari orang-orang yang lebih rendah dari engkau, tetapi dia telah memberikan kemanfaatan kepadamu, engkau merasa istingkaf, merasa sombong, merasa lebih besar terhadap orang yang telah memberikan kemanfaatan kepadamu dan dia dunaka, lebih rendah dari engkau, itu juga kibria, termasuk kesombongan. Wa taqsiruka 'anil 'amali bil ilmi, dan kemudian taqsiruka, engkau mengurangkan semangat, 'anil 'amal bil ilmi, untuk beramal dengan ilmu, adalah hama'atu kibrin. Berarti engkau dalam posisi hama'atu kibrin, di pinggir kesombongan. Wa unwanu hirmanin, dan pertanda, unwan pertanda, hirman, pertanda bahwa engkau akan diharamkan dari ilmu dan dari beramal dengannya. Maka dikatakan di sini oleh Syekh, al-ilmanu harbun lil fatal muta'ali, kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu sesungguhnya adalah sebagai tindakan perang yang dilakukan oleh al-fata, oleh seorang pemuda, terhadap sikap muta'ali, sikap merasa tinggi, sikap atau perasaan tinggi, itu diperangi dengan ilmu. Karena ilmu mengajarkan untuk tawadhu, untuk merasa lebih rendah. Kasaili, keadaannya seperti banjir, harbun lil makanil ali, yang banjir itu menyerang tempat-tempat yang tinggi. Falzam rahimakallah al-lusuqa ilal ardi, maka hendaknya engkau terus-menerus, wahai talibul ilm, semoga Allah merahmatimu, untuk al-lusuqa ilal ardi, untuk terus menempel ke bumi sebagai pertanda atau sebagai penampilan orang yang tawadhu. Wal izra'a ala nafsik, dan terus-menerus menundukkan jiwamu, wa hadmaha wa muraghamataha indal istishrafil kibriya li kibriyain aw ghutrasatin, dan hendaknya engkau hadmaha, meruntuhkan dari jiwamu itu, wa muraghamataha, dan dan tidak menuruti kemauan jiwamu itu, endal istishrafi, ketika jiwamu itu merasa mulia, likibriyain au ghatrasatin, ghatrasah yaitu termasuk makna kecongkakan, yaitu ketika munculnya perasaan mulia ketika engkau duduk di samping orang-orang yang sombong atau orang-orang yang mempunyai kemegahan-kemegahan. Au hubbi dhuhurin au ujbin, dan hati-hati pula hendaknya engkau tundukkan jiwamu ketika dia merasa lebih mulia, ketika dia hubbi dhuhurin au ujbin, ketika dia senang dengan penampilan, dan ketika dia merasa ujub, merasa ta'ajub, merasa heran tentang atau merasa kagum tentang dirinya. merasa dirinya lebih hebat. Ujub. Wadahwi dhalika min afatil ilmil qatilati lahu. Dan yang semisal itu dari afatil ilmi, dari pengrusak-pengrusak ilmu. Al-qatilah lahu, yang bisa meruntuhkan atau yang menghancurkan ilmu itu. Al-mudhibatu lihaibati, ya, yaitu al-mudhibah yang bisa menghilangkan lihaibati, kewibawaan ilmu, karena kesombongan, kecongkakan itu. Al-mutfi'ati linure, yang juga dengan berbagai kesombongan, kecongkakan itu, mutfi'ah bisa memadamkan cahaya ilmu itu. Wa kullamazdatta ilman aw rif'atan fi wilayatin, dan setiap engkau bertambah ilmu dan atau engkau bertambah rif'ah, bertambah naik derajatmu, fi wilayatin, dalam satu kedudukan, falzam dzalika, maka hendaknya engkau lebih ketat di dalam berpegang teguh dengan tawadhu, sikap tawadhu tersebut. Tuhriz sa'adatan udhma, dengan cara begitu engkau akan tuhriz, engkau akan tetap menjaga kebahagiaan yang agung. Wa maqaman yaghbituka alaihin nasu, dan engkau dengan cara begitu akan bisa menjaga posisimu, kedudukanmu, pada kedudukan yang membuat iri banyak orang kepadamu, karena kedudukan semakin mulia. Wa an Abdullah ibn al-Imam al-Hujjah rawiyah fil kutub as-sitta, Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahumallahu taala, dan dari Abdullah ibn al-Imam, yaitu Abdullah bin Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahumallah taala. Bakar Abdullah ini putra Al-Imamul Hujjah, putranya Al-Imamul Hujjah, imam yang menjadi patokan ilmu, hujjah itu. Ar-Rawiyah, yang meriwayatkan hadis. Fil Kutubi Sittah, meriwayatkan beberapa riwayat dalam kitab-kitab yang enam, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i, Kutub Sittah. Beliau ini putranya Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Namanya Abdullah, putra Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Al-Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani itu adalah termasuk periwayat paling terkenal daripada riwayat-riwayat ilmu yang dari Imam Syafi'i. Murid senior Imam Syafi'i, terkenal dengan sebutan Al-Imam Al-Muzani. Nah, putranya Al-Imam Al-Muzani ini bernama Abdullah menyatakan, qala sami'tu insanan yuhadithu an abi, aku mendengar seorang yang meriwayatkan tentang ayahku, yaitu annahu kana waqifan bi Arafah, bahwasannya ayahku menunaikan wukuf di padang Arafah dalam rangkaian manasik haji. Faraqqa, kemudian dikatakan bahwa beliau ketika itu merasa sedih hatinya. Faqala, maka beliau menyatakan, laula anni fihim laqultu qad ghufira lahum. Kemudian beliau menyatakan, seandainya lah aku tidak berada di tengah-tengah mereka, niscaya aku akan katakan qad ghufira lahum, sungguh mereka telah diampuni dosa-dosa mereka. Artinya, Al-Imam Al-Muzani menyatakan ketika bersama-sama dengan kaum muslimin di Arafah dalam wukuf, di mana kemudian dia hatinya tersentuh dengan suasana doa dan zikir yang ada di waktu menunaikan wukuf di Arafah itu. Kemudian beliau menyatakan, seandainya aku tidak di tengah-tengah mereka, niscaya aku akan katakan sungguh mereka itu diampuni dosa-dosa mereka. Artinya karena aku di tengah-tengah mereka, maka aku tidak bisa menyatakan bahwa mereka diampuni dosa-dosanya. Maka seandainya aku tidak di tengah-tengah mereka, seandainya aku melihat mereka dalam keadaan aku tidak bersama mereka, niscaya barangkali mereka itu dengan doa dan istighfar mereka itu diampuni oleh Allah dosa mereka. Jadi karena aku ada di tengah mereka, maka yang demikian itu bisa-bisa terhalang. Ini adalah menunjukkan betapa tawadhu'nya beliau, bahwa beliau khawatir dengan keberadaan beliau di tengah-tengah mereka itu justru menjadi penghalang untuk datangnya ampunan Allah. Bukan sebaliknya, bukan kemudian merasa kalau keberadaan dia itu menjadi sebab turunnya ampunan Allah, tetapi justru sebaliknya, merasa dengan keberadaan dia di tengah-tengah mereka itu khawatir untuk terhalangnya ampunan Allah turun kepada mereka. Ini perasaan diri selalu berdosa dan kekhawatiran untuk menjadi penghalang datangnya ampunan Allah. Kharrajahu Dzahabi, riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Tsumma qala, kemudian beliau menyatakan, qultu kadzalika yanbaghi lil 'abdi ayyuzriya 'ala nafsihi wa yahdhimaha. Aku katakan, kata Al-Imam Adz-Dzahabi, aku katakan kadzalika yanbaghi lil 'abdi, demikianlah semestinya bagi seorang hamba, yaitu ayyuzriya 'ala nafsihi wa yahdhimaha, untuk menundukkan jiwanya dan menghancurkan segala perasaan-perasaan tinggi yang ada di dalam dirinya. Dengan mempunyai perasaan seperti yang dicontohkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah tersebut. Kemudian Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah menyatakan dalam Hamis itu, dalam footnote, wandur kalaman nafisan li Syekhul Islam Ibn Taimiyah, coba kamu lihat omongan yang betul-betul nafis, yang mahal nilainya dari nasihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala fi majmu'il fatawa, dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid 14 halaman 160. Kita lihat apa yang ditunjukkan oleh Syekh Bakr Abu Zaid tentang omongan yang nafis, yang betul-betul mahal nilainya itu. Di halaman 160. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wal maqsudu huna, dan yang dimaksud di sini ialah anna minadzunubi, bahwasanya dari dosa-dosa itu mayakunu sababan, bisa menjadi sebab li khafa'il ilmin nafi'i au ba'dahu, menjadi sebab untuk tersembunyinya ilmu yang bermanfaat, atau sebagian daripada ilmu yang bermanfaat itu tersembunyi gara-gara dosa. Bal yakunu sababan linisyanim ma'alima, bahkan dosa itu bisa menjadi sebab untuk lupanya apa yang telah diketahui, apa yang telah dimengerti. Lupa ilmu yang semula telah difahami, telah dihafal gara-gara dosa. Wal istibahil haqqi bil batili, dan juga dosa itu, maksiat itu bisa menjadi sebab istibah tersamarnya al-haq dengan al-batil, seakan-akan al-haq itu menyerupai al-batil. Taqa'ul fitanu bisababi dhalik, dengan tersamarnya al-haq dari al-batil itu, maka terjadilah berbagai fitnah dengan sebab itu. Wallahu subhanahu, dan Allah yang maha suci, kana askana Adama wa zaujahu al jannata, Allah pada mulanya menempatkan Adam dan pasangannya, yaitu istrinya, dalam hal ini Hawa, ditempatkan keduanya ini, suami istri tersebut, di surga. Wa qala lahuma, Allah menyatakan kepada keduanya, wa kula minhuma raghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan makanlah oleh kalian berdua buah-buahan mana saja yang kalian suka di surga ini, dan jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Niscaya kalian kalau mendekati pohon ini, kalian berdua akan menjadi termasuk golongan orang-orang yang zalim. Maka syaitan menggelincirkan keduanya dari perbuatan tersebut, yaitu dengan mendekati pohon itu, dengan memakan buah dari pohon itu. Fa akhrajahuma, maka Allah keluarkan, Allah usir keduanya, yaitu Adam dan Hawa itu, mimma kana fi, dari tempat yang semula mereka ditempatkan padanya. Wa qulna ihbitu, dan kami katakan kepada mereka semua, Adam, Hawa, Iblis, ular, semua mereka kami katakan kepada mereka, ihbitu, turunlah semua kalian ke dunia, ba'dukum li ba'din adu, untuk kemudian sebagian kalian menjadi musuh atas sebagian yang lainnya. Adam dan Hawa di satu pihak dan anak turunannya menjadi musuh bagi iblis dan anak turunannya dan ular serta anak turunannya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fakullu adawatin kanat fi dzurriyyatihima, maka segenap adawah, segenap permusuhan terjadi fi dzurriyyatihima, pada anak keturunan keduanya. Wa bala'in wa makruhin, dan malapetaka serta segala perkara yang tidak disukai, semuanya itu terjadi. Wa takunu ila qiyamis sa'ati, sampai terus sampai datangnya hari kiamat. Wa fin nari yaumal qiyamati, dan juga sampai kemudian di neraka pada hari kiamat. Sababuha, semua itu, berbagai malapetaka, berbagai permusuhan yang terjadi di antara keturunan Adam dan Hawa, dan berbagai malapetaka yang tidak disukai itu, semuanya terjadi. Adzunubu wa ma'asyatur Rabbi Ta'ala. Sebabnya, sumbernya ialah dosa-dosa yang dilakukan dan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Fal insanu, maka manusia itu, idza kana muqiman ala ta'atillahi, apabila dia terus-menerus dalam taat kepada Allah, batinan wa zahiran, baik taat secara batin tersembunyi maupun zahir secara zahir, kana fi na'imil imani wal ilmi, dia akan terus-menerus dalam kenikmatan-kenikmatan iman dan ilmu. Waridun alaihi min jihatih, dan dia akan sampai kepada kenikmatan itu dari sisi ketaatan tersebut. Wa huwa fi jannati dunya, dan dia dengan ketaatan kepada Allah itu tinggal di surganya dunia. Surganya dunia yaitu kelezatan iman dan kelezatan ilmu. Kama fil hadithi, sebagaimana hal ini diriwayatkan dalam sabda Nabi, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, apabila kalian lewat di riyadil jannah, di taman-taman surga, apabila kalian lewat di taman-taman surga, farta'u, maka bersenang-senanglah kalian di sana. Qila wa ma riyadul jannah, para sahabat tanya, ya Rasulullah, itu taman surga yang kau maksud itu apa? Qala majalisud dzikri. Beliau menjawab, taman-taman surga itu ialah majlis-majlis dzikir. Wa qala, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Apa yang terletak di antara rumahku, kamarku dengan mimbarku, itu ada raudhah, ada satu taman, min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Maka kata Syekh, فإنه كان يكون هنا في رياض العلم والإيمان. Di raudhah tersebut, yaitu tempat antara kamar beliau yang sekarang beliau dikuburkan di situ, ya, dengan mimbar beliau, ini dulunya kata beliau, ha, terdapat riyadul ilmi wal iman, terdapat taman-taman ilmu dan iman, yaitu majlis-majlis ilmu yang di situ adalah makna daripada majlis-majlis zikir. Ha? Walhamdulillah sampai hari ini tetap tempat tersebut menjadi riyadul ilmi wal iman bi'inayatillah wa hidayati. Ha? Halaqah ilmu di situ. Ha? Rasulullah menyatakan tempat tersebut adalah raudhah min riyadil jannah. Maka beliau menyatakan wa kullama kana qalbuhu fi mahabbatillahi wa dzikrihi wa ta'atihi, maka setiap seorang hamba hatinya itu tumbuh di hatinya mahabbatillah, dalam kondisi cinta kepada Allah, wa dzikri, dan selalu berzikir kepada Allah, wa ta'ati, dan mentaati Allah, kana mu'alliqan bil mahallil al-a'la, maka dia bergantungan di tempat yang tinggi. Fala yazalu fi uluwin madama kadzalik, maka selamanya dia terus dalam ketinggian derajat itu, selama dia masih seperti itu, yaitu selama terus hatinya itu dipenuhi dengan cinta kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan taat kepada Allah. Fa idza adznaba, maka ketika hamba ini berbuat dosa, habata qalbuh ila asfalin, menjadi turunlah hatinya itu ke tingkat yang rendah. Fala yazalu fi hubutin madama kadzalik, terus menerus hatinya itu turun pada tingkatan yang terendah selama dia masih terus dalam perbuatan dosa tersebut. Wa waqa'at bainahu wa baina amthalihi adawah, maka ketika sudah hatinya turun, akhirnya terjadilah antara dia dengan orang yang semisal dia, yaitu yang sama-sama hatinya telah diliputi oleh maksiat dan dosa, terjadilah adawah, permusuhan. Fa in aradallahu bi khairan thaba wa amila fi hali hubuti qalbihi ila ayyastaqima fayas'adu qalbuhu, maka kalau Allah menghendaki orang yang berdosa ini, Allah kehendaki kebaikannya, maka bangkitlah orang ini dari kerendahannya. Thaba, dia bangkit. Wa amila, terus dia beramal soleh. Fi hali hubuti qalbi, dalam kondisi sedang turunnya hatinya itu, terus dia bangkit, ila ayyastaqima, sampai kemudian dia bisa berjalan di jalan yang lurus kembali. Fayas'adu qalbu, maka naik kembali hatinya itu. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Layyanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan mencapai Allah daging korban, dan tidak akan mencapai Allah darah korban. Tetapi yang akan mencapai Allah ialah takwa yang ada di dalam hati kalian. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari tentang ayat ini, ayat Quran ini, fataqwal qulubi, maka ketakwaan hati itu, hiyallati tanalullaha, itulah yang akan mencapai Allah. Kama qala, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah lah akan naik al-kalimut thayyibu, omongan yang baik, dan amalan soleh itu akan naik kepada Allah. Fa ammal umurul mufaddalatu ana minal luhumi waddimai fa innaha la tanalullaha. Adapun adapun perkara yang terpisah anna dari kita, yaitu daging hewan itu, hewan korban, dan darah hewan korban, fa innaha la tanalullah, semua itu tidak akan mencapai Allah. Jadi yang mencapai Allah adalah takwa, amalan soleh. Nilai amalan soleh itu mencapai Allah. Demikian nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk kita menjaga hati agar kita merasakan lezatnya surga dunia. Surga dunia itu ialah seperti yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ialah surga ilmu dan iman. Merasakan manis dan nikmatnya beramal di atas dasar ilmu. Ya, ini surga dunia. Maka untuk bisa merasakan demikian, haruslah hati dipenuhi dengan cinta kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, dan dengan taat kepada Allah. Dan itu adalah hiasan dari bagi talibul ilm, orang yang menuntut ilmu. Maka jangan engkau biarkan hatimu dihinggapi oleh penyakit, penyakit kibir yang akan menghancurkan semua hilyah, semua hiasan itu tadi. Jangan kau biarkan hati ini dihinggapi oleh penyakit-penyakit kecongkakan. Tundukkan hati untuk al-haq. Tundukkan hati untuk mencapai Allah dengan taqwa. Ilahuna ya akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.